Panci-panci putih-putih berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati menebarkan melati, lampu suci dinyalakan dalam tua berdoa. Oh, wayang kayon diletakkan, lakon mulai dilakukan, rahasia dibeberkan, beristiwa dijelaskan, bayangan dihidupi, cermin hati di. Tanyakan apa ditanyakan. tanya.